Bismillahirrahmanirrahim. Ah, zakleher, zakleher. Qala al-hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala qul sab'ati an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qul sab'ah as-sab'ah yani Ahmad Ibn Muhammad Ibn Bukhari Ibn Muslim Abu Daud Tirmidhi Nasai Ibn Majah An Abi Ayyub al-Ansari dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bighaitin wala bawdin walakin syarriqu aw gharribu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian menghadap ke kiblat yakni Ka'bah wala tastadbiruha dan juga jangan membelakangi Ka'bah biqa'itin wala baudin." Iya, ketika buang hajat atau kencing. Walakin syarriqu aw gharribu. Tapi hendaknya kalian menghadap ke timur atau ke barat. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam walakin syarriqu aw gharribu ini khasun biman kana fil Madinah wa man kana ala samtihim. Ini khusus untuk orang-orang Madinah dan orang-orang yang di negerinya sama dengan Madinah. Kenapa demikian? Karena Madinah, kiblat Ahlul Madinah itu di arah selatan sana. Sehingga ketika menghadap barat atau timur, iya, itu Ka'bah di sebelah kanannya. Kata Rasulullah SAW, walakin syarriq wa gharibu, berarti ketika menghadap timur atau barat, kiblat itu di arah kiri atau di arah kanan. Kenapa? Karena kiblat Ahlul Madinah itu di arah selatan. Sehingga ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam walakin syarriqu wa gharribu khasun khusus untuk Ahlul Madinah dan orang-orang yang negerinya arah kiblatnya searah dengan orang-orang Madinah. Iya, kiblatnya di arah selatan. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Hadis ini seperti dengan hadis sebelumnya menunjukkan larangan ya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat asnal baul abil ghaid ketika sedang kencing atau sedang buang hajat. Berkata si Muhammad bin Sulaimin rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Sulaimin rahimahullahu ta'ala, mafhumnya ketika yang dilarang itu adalah ghaitin wala baudin, yang dilarang itu adalah ketika buang hajatnya, ketika kencingnya. Kalau rahimahullahu ta'ala, maka mafhumnya difahami dari hadis ini la yuhram, layunha, tidak diharamkan, tidak dilarang istiqbalu kiblah usidbariha hala istinja. Tidak diharamkan, tidak diharam, tidak larang istinja, ya, cebok bersih-bersih ketika selesai buang hajat atau kencing menghadap kiblat atau membelakanginya. Yang dilarang itu hanyalah ketika buang hajat, ketika kencing. Ya, adapun istinjanya, istijmarnya, bersih-bersihnya, itu tidak dilarang. Tidak masalah. Iya, yang dilarang adalah ghaid atau baud. Demikian kata Syekh Muhammad bin Sulaimin rahimahullahu ta'ala. Wa qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa amma qawlul fuqaha, adapun ucapan para fuqaha yang menyatakan yukrah istiqbalul kiblah, hal istinja. Adapun ucapan para fuqaha yang menyatakan makruh istinja menghadap kiblat, itu kata beliau rahimahullah wa ta'ala, yahtaju ila dalil, butuh dalil. Untuk menyatakan makruh itu butuh dalil. Iya, dalil yang ada adalah larangan ghaid, buang hajat atau baul. Sehingga kalau menyatakan makruh istinja menghadap kiblat ini butuh dalil. Dan mahfumnya tidak dilarang. Berikutnya dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin syarriqu au gharribu. Hendaknya menghadap ke timur atau ke barat. Menunjukkan bahwasanya yang akmal, yang sempurna itu ketika buang hajat menjadikan kiblat di sebelah kiri kita atau sebelah kanan kita. Iya, membuat toilet misalnya. Kalau kita berarti ke arah selatan atau ke arah utara. Agar menjadikan kiblat itu di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita. Itu yang paling sempurna. Ketika kiblat Al-Madinah itu ke arah selatan, Rasulullah menyatakan, walakin syarriqu wa gharribu. Dengan itu, maka kiblat akan ada di arah kanan atau arah kiri mereka. Itu yang akmal, yang sempurna. Asy-Syaikh rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, kata beliau rahimahullahu taala dari hadis ini, walakin syarriqu wa gharribu, menunjukkan bahwasanya kalau hanya berpaling sedikit itulah yakfi, tidak cukup. Kalau hanya nyarong dikit itu tidak cukup. Karena Nabi kita menyatakan walakin syarriqu agharribu. Sehingga Nabi rahimahullahu taala tidak cukup oleh sekedar inhirafun yasir. Kalau hanya sekedar nyarong sedikit itu tidak cukup. Nah, Imam Sanani rahimahullahu taala menyatakan, kata Imam Sanani rahimahullahu taala dari hadis ini menunjukkan, kata beliau rahimahullahu taala, jawazu istiqbal al-qamaraini wastidbaruhuma, boleh menghadap al-qamarain. Qamarain yakni as-sams wal qamar, disebut dengan qamarain min babi taghrib. Boleh iya menghadap ke matahari, iya, atau ke bulan ketika buang hajat menghadapnya atau membelakanginya. Kenapa kata beliau rahimahullahu taala? Karena mesti yang namanya matahari, bulan itu ada di arah timur atau arah barat. Nabi kita menyatakan walakin syarriqu wa gharribu. Berarti mesti akan menghadap atau membelakangi qamarain. Iya. Pendapat yang menyatakan makruh atau tidak boleh, ini pendapat yang butuh dalil. Iya, dari hadis ini menunjukkan tidak masalah. Seorang ketika buang hajat menghadap, iya, matahari di hadapannya atau di belakangnya, bulan di hadapan atau di belakangnya. Karena ucapan Rasulullah SAW, syarriqu wa gharribu, ke timur atau ke barat menghadapnya, menunjukkan ya kadang seorang akan menghadap atau belakang matahari. Nah, ini hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang terakhir disebutkan Syabdul Al-Basam rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara dalil yang menunjukkan bagusnya ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengharamkan, melarang kaum muslimin di sini Ahlul Madinah menghadap ke kiblat, iya, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar. Ketika melarang, iya, diberikan solusinya, jalan keluarnya. Jangan menghadap ke kiblat. Jangan membelangi kiblat ketika buang hajat atau kencing. Bukan yang melarang, tetapi juga memberikan jalan keluar, yaitu walakin syariku wa qaribu. Di antara bentuk, ya, bagusnya ta'lim, pengajaran adalah ketika melarang sesuatu, memberikan jalan keluar, ya, memberikan bimbingan yang boleh, yang mubah untuk dilakukan. Ketika Rasulullah SAW melarang menjual korma, jual beli, barter korma yang bagus dengan korma yang jelek, beda takaran. Iya, dan itu riba, riba al-fadl. Rasul melarangnya. Rasul melarang, iya, menukar korma yang bagus misalnya satu sa' dengan korma jelek dua sa'. Itu riba, riba al-fadl. Ketika melarangnya, Rasulullah SAW memberikan solusi. Bagaimana seorang yang punya korma jelek ingin mendapatkan korma yang bagus, jangan menukar dengan takaran yang berbeda. Itu riba. Lebih hendaknya, kata Rasulullah SAW, jual dulu dengan dirham, baru kemudian membeli korma yang bagus dengan dirham. Jual dulu korma-korma yang jelek tersebut dengan diuangkan dengan dirham, setelah itu membeli korma yang bagus dengan uang hasil penjualan korma yang jelek. Tidak boleh barter korma bagus dengan korma jelek dengan takaran yang berbeda. Kan itu riba, riba al-fadl. Alhasil, intinya kesimpulannya, di antara bentuk husnul ta'limi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika melarang satu perbuatan, memberikan solusi, menjelaskan yang mubah, yang boleh dilakukan. Ini husnul ta'lim sallallahu alaihi wasallam. Namallahu a'lam bisawab. Itu kesimpulan dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu.